salih wala tamutunna illa wa antum. Ya yuhanna suttaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zujaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wa arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nami khawani fidin azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kesempatan dan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita yang tak akan terhingga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jikalau kita menghitung-hitungnya. Sehingga sebagai syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita menjalankan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita beribadah dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita mencapai kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang baik sebagaimana kita semenginkan dan diajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan-kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga berikanlah kepada kami di akhirat itu juga dengan kebaikan-kebaikan. Maka tentunya kebaikan-kebaikan di dunia yang disebutkan dalam tafsir As-Sadi di antaranya adalah kemudahan seorang untuk dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kebaikan di dunia adalah juga diantaranya kita diberikan keluarga-keluarga yang taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari berbagai kebaikan-kebaikan dunia kita semua mengharapkannya. Bahkan beliau Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa doa ini adalah doa sudah mencakup seluruh kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Seorang mendapatkan hidayah taufik dari Allah, ini juga kebaikan dunia. Oleh karenanya, marilah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai syukur kita kepadanya adalah kita memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat yang sangat besar ini, yaitu nikmatul Islam, nikmat Islam, ini nikmat yang sangatlah besar, pembuka dari segala kebaikan. Dan nikmat Islam ini adalah kenikmatan yang akan membuka pula kebaikan-kebaikan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi khairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain dari Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia termasuk orang-orang yang akan merugi kelak di yaumil akhir. Maka Islam ini pangkal ataupun pembuka dari kebaikan-kebaikan yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah akan diterima kebaikan seorang tatkala dia berada di atas agama selain dari al-Islam. Orang-orang yang akan merugi. Sehingga kenikmatan Islam ini kenikmatan yang sangat besar, yang tentunya kita pun perlu memahami bahwa Islam ini adalah agama yang khalis, agama yang murni. Sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, bahwa Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Bahwa Islam adalah engkau berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan engkau mengikat dengan ketaatan-ketaatan kepadanya, wal bara'ah minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Islam ini adalah agama yang halis, agama yang murni, yang mana dalam Islam ini tidaklah kita diperintahkan untuk beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama kepadanya. Benar-benar yang namanya Islam adalah agama yang murni, yang tidak tercampuri padanya kesyirikan-kesyirikan, yang tidak pula tercampuri padanya syariat-syariat selain yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan kehidupan yang baik, sebagaimana Fudail bin Iyad menyatakan, al-hayatu tayyibah hiyal Islam wa sunnah. Kehidupan yang baik, kata beliau, adalah Islam dan sunnah. Tatkala seorang dia berada di atas Islam, kemudian juga di dalam Islam dia berada di atas sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, yang ini kita pun menghendaki fid dunya hasanah, kebaikan-kebaikan dunia kita bisa mendapatkan, yaitu dengan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diiringi usaha untuk mencari hidayah itu dilalah, yaitu ilmu, agar kita menjadi orang-orang yang dia mendapatkan kehidupan yang baik dengan bermodalkan keikhlasan kepada Allah, kemudian ilmu dan beramal, itu yang akan menjadikan seorang mendapatkan kehidupan yang bahagia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga mengutus pada setiap umatnya ini seorang rasul. Walaqad ba'atha fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat ini seorang rasul untuk mereka menyeru agar beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid, yaitu sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pula hikmah yang agung yang diciptakannya jin dan manusia di dunia ini adalah untuk hikmah yang besar, yaitu dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, adalah untuk liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Abbas menyebutkan makna yang budun yuwahidun adalah mentauhidkan, memurnikan ketauhidan dan menyingkirkan perkara-perkara yang merusak dari ketauhidan, menghilangkan perkara-perkara yang merusak dari ketauhidan. Maka inilah agama yang ikhlas, agama yang murni, yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari para hambanya. Ibnu Katsir rahimahullah belum menyebutkan tentang ayat tadi, yaitu belum menyatakan walam yazal ta'ala yursilu ilan nasir rusula wabidhalika mundu hadathis syirk fi bani Adam fi qaumi Nuh alladzina arsala ilaihim Nuh. Maka Allah terus mengutus kepada manusia seorang rasul. Terus Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada manusia, yaitu mereka para rasul, sejak terjadinya kesyirikan pada anak Adam yang pertama kali, yaitu pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala utus Nuh alaihissalatu wassalam. Wa kana awalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ardi ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi tabaqat da'watahu al-ins wal jin fil masyariq wal magharib. Dan Nuh alaihissalatu wassalam adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi ini, sampai kepada penutup dari para rasul adalah dengan Allah tutup diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dakwahnya ini adalah untuk manusia dan jin, baik yang ada di timur ataupun yang ada di baratnya. Ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus mereka semua, para rasul, para nabi, dalam rangka untuk menjelaskan kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini dari kesyirikan-kesyirikan. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari amal ibadah seorang kecuali amal itu adalah amalan yang murni, yang tidak diikuti padanya niatan-niatan keberasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, bahwa Islam itu adalah agama yang murni, maka kalau seorang dia beramal dengan bimbingan Islam, maka tentunya amalannya adalah amalan yang akan menumbuhkan amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtahi bihi wajha. Sesungguhnya Allah ta'ala tidak akan menerima dari suatu amalan kecuali amalan itu adalah amalan yang ikhlas dan hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena agama Islam adalah agama yang khalis, agama yang murni, maka di sanalah keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas itu artinya adalah memurnikan ibadah semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukanlah termasuk keikhlasan ketika seorang beramal ada pada dia keinginan-keinginan duniawiyah. Kalau kita belajar dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab beliau membawakan satu bab yang berjudul Minas Syirki Iradatul Insan Bi'amalihi Dunya. Termasuk dari kesyirikan adalah keinginan manusia dengan amalannya itu dia menginginkan dunia. Yang disebutkan dalam penjelasannya adalah orang-orang yang mereka beramal dengan amalan-amalan kebaikan, namun di sana diiringi dengan keinginan-keinginan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir ayat tentang orang-orang yang mereka dalam amalannya menginginkan dunia, Allah menyatakan ulaika laisa lahum, mereka lah orang-orang yang tidak ada bagi mereka min nasib, bagian. orang-orang yang telah menginginkan kehidupan dunianya dengan amalannya, maka kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah minasyirki, termasuk dari bentuk kesyirikan. Oleh karenanya, ikhwan ibn azakumullah, kita harus memperhatikan keikhlasan amalan ini, karena ini adalah merupakan salah satu ya dari syarat-syarat diterimanya amal ibadah seorang. Seorang akan mendapatkan atau dia akan diterima ibadahnya tatkala terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlasun niyah, kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam firman-Nya tentang orang-orang yang mereka tidak memurnikan ibadahnya. Mereka orang-orang yang mencampuri keikhlasannya dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan telah kami tampakkan kepada apa yang telah mereka amalkan tatkala di dunia, dan kami jadikan amalan-amalan itu haba'an mansura, ringan, penerbangan, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang ayat ini, wahiyal a'malu allati kanat ala ghairi sunnah wa uridu biha ghairu wajhillah. Amalannya akan hilang, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haba'an mansura tadi adalah amalan-amalan yang diamalkan tidak di atas sunnah, dan amalan-amalan yang menginginkan dengan amalan tersebut selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah beliau menyebutkan, la yatahassalu li haula'il musyrikina min al-a'mali allati dhannu annaha munajatan lahum syai, wa dzalika li annaha faqadat asyart asyra'i immal ikhlas fiha wa imma almutabah li syar'illah. Tidaklah mereka orang-orang musyrik dia mendapatkan dari apa yang mereka amalkan, dari apa-apa yang mereka perbuat, dari orang-orang musyrik yang mereka sangka bahwa amalannya itu akan menyelamatkan dia, tapi ternyata tidak mendapatkan sedikit pun dari apa yang mereka kira. Orang-orang musyrik dengan amalan-amalannya itu, dia menyangka bahwa amalan itu akan menyelamatkan dia. Yang sedemikian itu karena telah hilangnya syarat yang syar'i. Ada kalanya keikhlasan yang hilang, atau ada kalanya tidak mutaba'ah kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang berbuat kesyirikan ya dengan amalan-amalannya, ketika seorang dia salat, dalam salatnya dia riya kepada manusia atau ibadah yang lainnya, yang dia sangka bahwa amalannya itu akan menyelamatkannya karena kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, entah itu sholatnya, entah itu hajinya atau puasanya, tetapi karena amalan itu tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti hilang salah satu syaratnya, maka mereka menyangka bahwa itu akan menyelamatkan dia, ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan mereka. Atau terkadang pula seorang yang dia beramal, dalam amalannya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi amalan yang dia kerjakan adalah amalan-amalan yang tidak mengikuti kepada syariat, ya. Mereka pun menyangka dengan zikir yang dia baca sekian ribu kali akan menyelamatkan dia. Mungkin dia mengetahui, ya, sebagaimana diucapkan oleh Mu'adz bin Jabal, "Ma sa'in anja min azabillah min zikrillah." Tidak ada satu pun yang bisa lebih menyelamatkan dari azab Allah dari zikir kepada Allah. Sehingga mereka mengamalkan zikir-zikir sekian ribu kali yang mereka sangka bahwa itu akan menyelamatkan dia, tetapi sebaliknya justru akan menjerumuskan dia kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia beramal tanpa tuntunan syariat, tanpa mutabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun zikir itu adalah termasuk dari ibadah, namun yang namanya ibadah itu sifatnya tauqifiyah, suatu ketentuan tentang waktunya, jumlahnya. Adapun kalau dia zikir sesuai dengan ketentuan, setelah sholat dia baca tasbih, tahmid, takbir 33 terus, atau dia zikir pagi dan petang, subhanallah bihamdih, sore hari dia 100 kali sesuai dengan syariat, maka akan menyelamatkan dia. Tapi ketika dia baca setelah zikir atau setelah sholat, dia mengucapkan zikir 100 kali, ya, dengan anggapan lebih banyak itu lebih baik, tapi karena itu tidak sesuai tuntunan, maka tidak akan menyelamatkan dia. Sehingga inilah, supaya amalan kita tidak bernilai, atau supaya amalan kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah kita mutaba'ah, kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amalan kita. Bahkan seorang yang dia beramal dengan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang besar, namun tatkala dia mengamalkannya itu untuk mendapatkan bagian dari dunia, dia terluput dari keutamaan amalan. Seorang yang belajar ilmu, orang yang belajar ilmu agama, sangat besar keutamaannya. Kita sudah sering mendengar hadisnya, dalam menempuhnya pun ya akan dimudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sampai para malaikat pun merendahkan sayap-sayap mereka dalam rangka memuliakan. Tetapi dalam menuntut ilmu dia tidak ikhlas, maka dia tidak mendapatkan keutamaan itu semua. Bahkan Rasulullah bersabda, lam yarih raihatal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang disahkan oleh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman yabtahi bi wajhallah." Siapa yang dia menuntut ilmu yang seharusnya dia menginginkannya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tetapi la yata'allamuhu illa liyusiba haradun minad dunya. Tetapi dia justru dengan belajar ilmu agama itu menginginkan bagian di dunia, lam yari raihatal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak mendapatkan bau surga di hari kiamat. Padahal sesungguhnya utaman atau tatkala dia dalam belajarnya itu semata-mata karena Allah, ternyata dia menginginkan dunia, luput semua utaman-utaman yang harus dia dapatkan. Bahkan dia tidak mencium bau surga. Juga disebutkan dalam riwayat Tirmidzi yang disahkan oleh Al-Albani, Di sana sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilm liyujari bil ulama aw liyumari bihi subaha aw liyasifa bihi wujuhan nas ilaih adholahullahu annar." Siapa yang belajar ilmu supaya dia dikatakan ulama, atau supaya dia melampaui atau melebihi orang-orang yang bodoh, bisa mengalahkan orang-orang yang bodoh, melewati orang yang bodoh, atau dia belajar supaya manusia itu tertuju kepada dia, ini bagian dari dunia yang dia inginkan. Rasulullah bersabda, adhalahullahu annar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah yang seharusnya utamanya yang banyak yang akan dia dapatkan ketika seorang belajar ilmu, tetapi karena ketidakikhlasanlah yang menyebabkan dia justru masuk ke dalam neraka. Ikhwan fillah jazakumullah, yang namanya keikhlasan ini perlu kita jaga, karena akan merugi seorang yang dia beramal tanpa keikhlasan, tanpa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah capek ya, kita sudah berkorban mungkin harta ataupun tenaga waktu, namun tidak mendapatkan apa-apa. Yang kita menginginkan dengan kita beramal adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala, selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena amalan kita tidak di atas dua syarat tadi, kita akan merugi. Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya al-amalu bila ikhlas wala iktida, amalan yang tanpa ada keikhlasan dan tanpa ada mutaba'ah, kal musafir yamla'u jirabahu ramlan yankiluhu wala yanfa'uhu, seperti seorang musafir, seorang orang yang bepergian, yang dia memenuhi kantong perbekalannya ini dengan tanah ataupun pasir. Orang bepergian harusnya dia butuh bawa makanan, bawa pakaian, minuman, tapi justru yang dipenuhi adalah dengan tanah pasir tadi. Dia bawa ke sana kemari namun tidak bermanfaat. Itulah yang boleh sebutkan perumpamaan orang yang beramal tanpa ikhlas dan tanpa mutaba'ah, itu seperti orang yang musafir yang membawa perbekalan dengan tanah ataupun pasir yang pasti tidak ada manfaatnya. Sehingga supaya kita amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus terpenuhi dua syarat tadi, ikhlas kemudian mutaba'ah. Amalan yang besar yang keseharian kita amalkan, contohnya sholat, jangan sampai ya, sholat kita itu justru riya kepada manusia, sholat kita tidak di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akan menyebabkan sholat kita tidak diterima, yang akan menyebabkan dosa-dosa kita pun tidak terhapus dengan amalan sholat. Yang sesungguhnya sholat itu adalah amalan yang besar yang bisa menghapus dosa-dosa. As-salawatul khams wal jumatu il jumah wa ramadhan ila ramadhan mukafiratun lima bainahuna idha situni badil kabair. Sholat yang lima waktu, Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya, itu sebagai penghapus dosa di antara keduanya selama dia menjauhi dosa besar. Yang harusnya kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi malah justru kita mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala karena sebab dia tidak ikhlas. Seorang mengamalkan sholat karena tidak enak dengan tetangganya, atau dia perbagusi sholatnya ya, karena ada manusia melihatnya, karena semua kesirikan baik syirik besar ataupun kecil, ini akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Man laqiyallaha la yusyriku bi sayadul jannah wa man laqiyahu yusyriku bi sayadul nar. Siapa yang berjumpa Allah dia tidak membawa dosa syirik, dia masuk surga. Siapa yang berjumpa Allah dia membawa dosa syirik besar atau kecil, dia masuk ke dalam neraka. Sehingga marilah kita senantiasa kita memperbaiki keikhlasan kita, kemudian ittiba kita, mutabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua berpangkal kepada ilmu. Yang namanya ikhlas memang sangatlah berat, ya. Bahkan dari kalangan salaf mereka tidak ada satu pun menyatakan lah ikhlas itu gampang, enggak ada. Hampir semuanya menyatakan berat. Ibnu Sirin, ya, ulama besar. Beliau pun Imam Ats-Tsauri, beliau pun menyebutkan atau mengatakan ma'alajtu syai'an asaddu alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih aku yang lebih sulit untuk diobati daripada niatku. Itu niat untuk senantiasa ikhlas, ya, dalam amalannya. Demikian pula para imam yang lain pun menyatakan seperti Ibnu Mutarif, beliau pun menyatakan dalam Hilyah Al-Awliya, takhlisul amal hatta yukhlisu asyaddu minal amal. Mengikhlaskan amalan sampai benar-benar ikhlas itu lebih berat daripada amalannya itu sendiri. Amalannya itu lebih mudah, lebih gampang dibanding keikhlasannya. Sehingga senantiasa kita memohon kepada Allah, ya, karena kita tidak mampu kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Atau juga belum mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari kesyirikan, dan aku memohon ampun dari sesuatu yang tidak aku ketahui, ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Aku memohon perlindungan kepadamu untuk aku tidak menyekutukan engkau, dan aku memohon ampun kepadamu terhadap sesuatu yang tidak aku ketahui, ya. Karena namanya kesyirikan terkadang karena belum sampainya ilmu kepada kita, tersamarkan kepada kita, ya. Maka kita memohon ampun terlebih dahulu, ya, sebelum kita terjerumus ke dalam kesyirikan yang mungkin kita tidak mengetahuinya, namun tentu diiringi dengan belajar, ya. Jangan kemudian tidak mau tahu, ya, sehingga sebagai alasan saya tidak tahu kesyirikan, ya, tapi belajar dan belajar untuk kita bisa mengetahui kesyirikan, untuk kita bisa menghindar darinya, untuk kita juga bisa menjauhi dari kesyirikan. Ikhwan ibn azakumullah, karena keikhlasan ini adalah merupakan suatu yang berat, tentu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan yang besar pula, ya, kepada para hambanya yang mereka mengikhlaskan ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagi mereka orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya surga. Allah akan masukkan kepadanya ke dalam surga. Maka ini diantara buah dari keikhlasan, sebagaimana ya Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat As-Saffat ayat yang 40-43, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, kecuali mereka adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ulaika lahum rizqu ma'lum, bagi mereka rezeki-rezeki yang telah ditentukan. Fawakihu wahum mukramun, yang mendapatkan buah-buahan dan mereka dimuliakan. Di mana? Fi jannatin na'im, adalah di surga yang penuh kenikmatan. Maka orang-orang yang ikhlaslah yang mereka akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yaitu kenikmatan surga kelak di yaumil akhir. Adapun orang-orang yang dia tidak ikhlas, maka tidaklah mendapatkan keutamaan yang besar ini. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa beliau menyebutkan, fannasu kulluhum halaka illal alimun, manusia mereka binasa, celaka, kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halaka illal amilun, maka orang-orang yang berilmu pun dia celaka, kecuali orang-orang yang beramal. Wal amiluna kulluhum halaka illal mukhlisin, illal mukhlisun, dan orang-orang yang beramal tadi pun dia akan celaka, kecuali orang-orang yang ikhlas. Sehingga kembali kepada keikhlasan. Seorang yang jahil, dia pun akan binasa, sehingga kecuali orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun dia akan celaka ketika dia tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga kita diperintahkan ya, untuk berlindung kepada Allah dari mereka, orang-orang yang tidak berilmu tapi beramal. Kita baca minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena orang yang dia tidak punya ilmu, dia pasti akan tersesat. Wal alimun kulum halaka illal amilun, ketika seorang berilmu pun dia akan celaka kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Seperti tadi, dua golongan yang kita berlindung darinya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu bukan jalannya orang yang kau murkai. Al maghdub kata Ibn Abbas adalah al yahud. Kenapa al yahud? Karena ada pada mereka ilmu dan tidak mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah ad-dall, tidak berilmu tadi. Orang yang jahil pun binasa. Orang yang berilmu pun akan binasa ketika dia ilmunya tidak diamalkan. Bahkan termasuk salah satu dari tiga golongan manusia yang akan mendapatkan, pertama kali mendapatkan siksa di yaumil kiamah, adalah alimun lam yanfa ilmuhu. Disebutkan di dalam hasyah Salatul Usul, Syekh Abdul Rahman Al-Usaim menyatakan diantaranya ada tiga golongan manusia yang pertama kali mendapatkan azab dari Allah, merasakan azab dari Allah, adalah alimun lam yanfa ilmu, orang yang berilmu tapi tidak bermanfaat ilmunya. Sehingga al-alimun kulum halaka ilal amilun, dan orang yang beramal pun dia akan celaka ketika amalannya itu tidak ikhlas. Sehingga kulum halaka ilal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Nanti akan kita bacakan hadis bahwa orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang besar. Tetapi karena dia tidak ikhlas, ini justru akan membinasakan dia. Sebagaimana tadi, wal amiluna kullum halaka illal mukhlisun. Orang yang beramal pun dia akan celaka kecuali orang yang ikhlas. Disebutkan di dalam hadis, dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu disebutkan tentang tiga golongan manusia yang mereka beramal dengan amalan-amalan yang mulia namun tidak dengan keikhlasan. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yugdo yawmal qiyamah alaihi rajulun ustushida. Sesungguhnya yang pertama, manusia yang pertama kali yang di hisab dari mereka pada hari kiamat adalah seorang yang ustushida, seorang yang dia meninggal di medan jihad. Fa'udhiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka didatangkanlah dia, orang yang di dunianya dia itu meninggal dalam medan perang. Maka datangkanlah dia, maka ditampakkan kepada dia kenikmatan-kenikmatannya dan dia mengetahuinya. Maka dikatakan kepadanya, fama amilta fiha, apa yang telah engkau amalkan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Kata orang yang meninggal di medan jihad tadi, qataltu fika hatta ustuhittu, aku berperang di jalan engkau wahai Allah sampai aku syahid, yaitu meninggal di medan perang. Qala kadzabta, apa jawab Allah? Dusta engkau. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jariun, bukankah engkau berperang supaya engkau dikatakan seorang yang pemberani? Faqad qila, maka sungguh dia memang dikatakan orang yang pemberani. Dia maju di depan, ya, karena niatannya apa? Dia menginginkan supaya manusia menyatakan bahwa oh dia orang yang pemberani. Namanya perang, ya, kan kalau tidak meninggal hidup. Nah, cuma ada dua itu. Kalau orang yang benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, memang diperintahkan dan dia memilih perniagaan yang Allah tawarkan itu berjihad dengan harta dan jiwanya, maka dia pun akan berani apapun yang dia dapati dalam perang, entah meninggal atau terluka, ya. Tapi niatan orang ini adalah dia supaya dikatakan orang pemberani, ya. Maka sungguh kila dia telah dikatakan bukan orang pemberani. Thumma umiru bihi fasuhiba ala wajihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang itu dia diseret, ya, telungkup di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Namanya jihad, itu amalan tertinggi dalam Islam. Darwatu sanamil Islam al jihad. Puncak tertinggi dalam Islam itu adalah al jihad, amalan yang besar. Yang orang meninggal dalam jihad, dia syahid, ya. Dia masuk surga, dijamin masuk surga. Mendapatkan 70 sekian bidadari, ya. Amal yang besar, tapi kenapa? Amalannya itu tidak dengan ikhlas. Maka al amilun kulluhum halaka illal mukhlisun. Tidak ikhlas. Kemudian orang yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang kedua adalah seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, amal yang mulia. Ya, belajar ilmu, banyak utamaan tadi disebutkan, kemudian mengajarkan, dia mendapatkan pahala. Ya, mandala ilal khailal huda fakana lahu ajrun mithlu ujuri man fa'ala la yanqusu min ujuri syai'an. Seorang yang menunjukkan kepada hidayah, pada petunjuk, dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Besar sekali. Dan termasuk amalan jariyah, sekalipun seorang telah meninggal, tidak terputus. Idza matal insan in qata amalu illa min thalath. Ketika manusia meninggal, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Ilmu yuntafa bih, ilmu yang diambil manfaatnya. Ini seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Wa qara al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa'udhiya bihi, maka didatangkanlah orang ini. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, maka ditampakkan tentang kenikmatan-kenikmatannya. Maka dia pun mengakui atau mengetahui kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah menyatakan kepada dia, fama amilta fiha, apa yang kau amalkan dari kenikmatan-kenikmatan itu? Qala, kata dia menyatakan, ta'allamtul ilma wa 'alamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Kata orang ini, dia menyatakan, yaitu aku menggunakan kenikmatan itu adalah untuk aku belajar ilmu dan mengajarkannya. Dan aku membaca untuk engkau itu Al-Qur'an. Allah menyatakan, kadzabta, dusta engkau. Nih. Sehingga inilah amalan yang tadi disebutkan, wa qadimna ila ma amilu fajana waba'an mansura. Kami tambahkan kepada apa yang telah mereka amalkan, tapi kami jadikan amalan itu haba'an mansura, penerbangan, ya, tidak ada nilainya. Kata Allah menyatakan, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun. Bukankah engkau mempelajari ilmu supaya engkau dikatakan orang yang alim? Amal yang besar tapi niatannya tidak ikhlas. Tadi menginginkan apa? Dunia. Supaya dikatakan orang yang alim itu adalah julukan di dunia. Yang dia tadi menyangka, orang yang dulu beramal di dunia menyangka bahwa amal itu akan menyelamatkan dia, tapi malah sebaliknya. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari faqad qila. Dan engkau membaca Al-Qur'an supaya dikatakan bahwa engkau adalah seorang yang bagus bacaannya. Sungguh dia dikatakan demikian. Jadi dia memperbagus bacaannya bukan karena mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zainul Qur'ana bisautikum, hiasilah suaramu, ya, atau hiasilah Qur'an dengan suaramu supaya kita memang, supaya memperbagus bacaan kita. Ya, bacaan Qur'an itu akan bagus ketika sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, terkadang kita dengar orang lagunya di lagu tapi apa di apa namanya di per, apa diperbagus tapi kaidahnya tidak benar, itu pun tidak akan enak didengar, ya. Nah, orang ini dia memperbagus bacaan Qur'annya supaya dikatakan qori. Sehingga kalau dari sini seorang yang dia membaca Al-Qur'an supaya dikatakan seorang yang qori, lalu bagaimana orang yang jelas-jelas bacaan Quran itu dimusabakohkan, gitu ya, musabakoh tilawatil Quran. Tujuannya untuk apa? Juara. Nah, ini pun kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Amal yang besar, baca Quran, ya, bahwa Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. tetapi karena membacanya tidak ikhlas, ya, maka tidak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan tidak mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, seorang yang membaca Al-Quran dia terbata-bata, ya, dalam belajarnya dia pun mendapatkan dua pahala. Kalau membacanya benar, ini mendapatkan besar, besar ya pahalanya, tapi itu semua hilang karena sebab ketidakikhlasannya. Mengajarkan ilmu tadi juga amalan yang besar, bahkan termasuk jihad di jalan Allah adalah berdakwah mengajarkan ilmu. Itu pun tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, tapi mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini semua karena ketidakikhlasan? Kemudian orang yang ketiga, warajulun wasallahu alaihi wa atahu min asnafil mali kulli. Orang yang ketiga adalah seorang yang Allah lapangkan pemberian Allah kepadanya dari berbagai macam jenis harta. Orang kaya. Faudiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka ditatakanlah orang ini, ditampakkan kenikmatan-kenikmatannya Allah, dan dia mengakui bahwa apa yang datang kepadanya itu kenikmatan dari Allah. Maka Allah menyatakan, fama amilta fiha, apa yang kau amalkan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ayanfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidaklah aku meninggalkan satu jalan pun yang mana engkau cintai untuk menginfakkan di jalan itu kecuali aku menginfakkannya untuk engkau, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Firman Allah, kadzabta, dusta engkau. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad faqad qila. Bukankah engkau mengerjakan itu supaya engkau dikatakan orang yang jawad, orang yang dermawan? Ya. Sungguh kila dikatakan di dunia dia orang yang dermawan, ya. Sehingga inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang seorang yang dia beramal ketika menginginkan dunia, tidak ada bagian dia di akhirat. Seorang yang beramal di dunia, dia menginginkan dunia, dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Dia menginginkan supaya dia dikatakan orang dermawan, orang yang qori tadi, orang yang pemberani, dikatakan dia orang yang pemberani. Di dunia dia mendapatkan demikian, namun dia tidak mendapatkan bagian dia di akhirat. Kemudian orang ini pun dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Lihat, ini amalan-amalan yang besar, ya, tapi akan menjadi rendah karena niat. Sehingga dikatakan para salaf, ruba amalin kabir tusohir hunuya, waruba amalin sohir tukabir hunuya. Terkadang amalan yang besar itu akan menjadi rendah karena apa? Niat. Amalan jihad, amalan belajar dan majalah ilmu, kemudian amalan suka bersedekah, amalan besar, tetapi akan menjadi rendah karena apa? Niat yang tidak ikhlas. Tetapi amalan yang rendah pula akan menjadi besar ketika niatnya itu niat yang baik, niat yang ikhlas, ya. Amalan kecil akan menjadi amalan yang besar karena sebab niat. Sehingga ikhwan ibadin azakumullah, sehingga disinilah supaya kita benar-benar untuk berupaya senantiasa kita mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada dasarnya bahwasanya dengan keikhlasan, ya, itu akan menghapus dosa-dosa. Ya, termasuk dari buah keikhlasan adalah akan menghapus dosa, ya, dan juga melipat gandakan pahala dengan niat. Tapi sebalik dengan ikhlas, sebaliknya tidak ikhlas, justru akan seorang mendapatkan dosa dan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seorang dia ikhlas, ya, dia akan mendapatkan buah yang besar, yaitu diampuninya dosa dan dilipat gandakannya pahala. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah, ruba amalin sahir tu kasir hunia, waruba amalin kasir tu sahir hunia. Terkadang amalan yang kecil akan menjadi banyak karena niat, dan terkadang amalan yang banyak akan menjadi kecil, ya, karena sebab niat pula. Tadi amalan yang besar-besar, ya, amalan yang jihad, thalabul ilmi dan mengajarkannya, ini akan menjadi kecil, ya, menjadi tidak bernilai karena sebab niat yang tidak ikhlas. Seorang yang ikhlas, yang memurnikan agama ini, dia tidak berbuat kesyirikan, ya, telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang yang banyak dosa, tapi bukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil dia kerjakan. Tapi karena dia ikhlas dalam beragama, tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, dosa-dosa yang dia bawa itu terhapus, ya. Sebutan dalam hadis, itu seorang yang di yaumil kiamah, di hadapan para makhluknya, fa'inusaru alaihi tis'atun wa tis'auna sijilan, dibentangkan kepadanya 99 catatan dosa. Kulu sijlin minha maddul basar, satu catatan dosa itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang berapa? Tidak terbatas, ya. Jauh mata memandang, pokoknya mata memandang, itu satu catatan dosa. Ini ditambahkan kepadanya 99 catatan dosa. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, hal tunkiru hadza min hadza syai'an, apakah engkau mengingkari ini semua? La ya Rabbi, tidak wahai Rabbku, ya. Karena dia di dunia adalah orang yang banyak berbuat dosa, sehingga 99 catatan dosa semuanya, satu catatan sejauh mata memandang. Dikatakan, apakah engkau menyangkal ini? Tidak wahai Rabbku. Fayaqul, maka Allah berfirman, la zalama alik fatukhraju lahu bitaqah qadrul qaf fiha syahada an la ilaha illallah. Allah berfirman kepadanya, engkau tidak akan dizolimi, tidak ada kezoliman bagimu, dan zolam alik, tidak ada kezoliman bagimu. Dikeluarkan untuknya bitokoh, kartu, bahwa disebutkan dalam hadis ini qadrul qaf, yaitu selebar telapak tangan, ya, yang tertulis padanya la ilaha illallah. Fayaqulu, maka hamba ini menyatakan, aina taqamu hadhil bitaqah ma hadhis sijilat, ya, bagaimana dengan satu sijilat dan 99 catatan dosa ini, bagaimana, apakah mungkin, ya, merasa terheran karena disebutkan dalam sini, disebutkan fatawaddu hadhil bitaqah fi kifatin wasijilat fi kifatin, diletakkanlah bitaqah tadi pada satu anak timbangan dan 99 catatan dosa pada satu anak timbangan. Ini juga dalil tentang keimanan terhadap yaumul mizan, hari ditimbangannya amalnya, amalan hamba, kita imani adanya timbangan di yaumil akhir, ya. Dan ini juga hadis menjadi dalil bahwa yang ditimbang itu diantaranya catatan dosa. Syaikhul Islam menyebutkan bahwa diantaranya yang ditimbang ini adalah catatan dosa ini. Juga termasuk pelakunya, orang-orang yang mengamalkannya. Beliau bawakan dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau naik pohon kurma, ya, kemudian tersingkap kakinya karena angin yang bertiup, ya, sehingga terlihat kakinya, terlihat kecil betisnya, sehingga ditertawakan sahabat yang lain, ya. Maka beliau menyatakan bahwa kecilnya betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, sehingga beliau menyatakan bahwa termasuk yang ditimbang pada hari kiamat pula adalah pelaku amalannya. Maka ketika dua anak timban itu, yang satu al-bitaqah, yang satu 99 dosa, fasaqalatil bitaqah watosyati sijilat, maka lebih beratlah al-bitaqah dan lebih ringanlah catatan dosa. Kalau kita menimbangkannya lebih berat. Nah, ini karena sebab adalah keikhlasan hamba ini. Perlu diketahui bahwa catatan dosa-dosa tadi itu adalah bukan dosa besar, ya, tapi dosa-dosa kecil, ya, yang dia kerjakan. Bukan dosa syirik, apaan? Bukan dosa syirik. Dosa-dosa yang dikerjakan itu selain dosa-dosa syirik, ya. Kalau dosa syirik pasti dia masuk neraka, ya, walaupun kekal tidaknya tergantung kesyirikan yang dia kerjakan. Kalau syirik besar kekal, kalau syirik kecil tidak kekal. Adapun catatan dosa itu dosa-dosa selain dosa syirik, ya. 99 catatan dosa, maka dengan keikhlasan inilah akan terhapus, ya, dosa-dosa dan dilipat gandakan pahala seorang. Juga termasuk orang yang ikhlas adalah orang yang memurnikan kalimat la ilaha illallah, ya, mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Ini juga termasuk akan mendapatkan buah yang besar pula, yaitu adalah mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhir. Orang ikhlas akan mendapatkan syafaat Nabi pada hari akhir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni, ikhlas, ya, dari hatinya ataupun jiwanya. Dia mengucapkannya ikhlas, ya, kemudian ucapan itu atau itu diaplikasikan dalam amalannya, ya. Tidak kemudian ucapannya la ilaha illallah tapi amalannya kesyirikan, ya. Betapa banyak pada umat ini terjatuh pada hal demikian. Dia mengucapkan banyak-banyak kalimat la ilaha illallah tapi tidak ikhlas. Buktinya amalannya justru bertentangan dengan apa yang dia ucapkan. Nah, ini kalimat la ilaha illallah. Hadirin azakumullah. Karena syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam hanyalah untuk mereka ahlu tauhid. Orang-orang yang dia berbuat kesyirikan, ya, ini tidak mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin rahiman rahimakumullah, juga tentunya di antara buah dari keikhlasan adalah akan menjadikan amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyatakan fa'innahu ta'ala la yataqabbalul amala hatta yajma'a hadzaini ruknain, an yakuna sawaban muwafiqan lisyari'ah wa an yakuna khalisan minas syirki. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan sampai terkumpul padanya dua rukun, yaitu dia beramal mencocoki terhadap syariat, yaitu mutaba'ah, dan agar amalannya itu supaya diterima oleh Allah adalah khalisan minas syirki, itu bersih, murni, bersih dari kesyirikan-kesyirikan, yaitu artinya khalis, ikhlas, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tatkala seorang dia beramal, dia menghendaki balasan dari selain Allah, atau dia bertujuan untuk selain Allah, maka Allah tidak akan menerimanya. Ya, sebagaimana pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i yang disahihkan oleh Syalbani dalam Shahihul Jami', innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa yabtahi bihi wajha. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menerima dari satu amalan kecuali amalan itu adalah khalis, murni, ikhlas, yang mengharap wajah Allah Ta'ala. Bahkan orang-orang yang beramal untuk tujuan selain Allah Ta'ala, ya, itu supaya dia meminta imbalan itu kepada orang yang dia dulu tujukan di dunia. Untuk siapa dia beramal? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh beliau Syalbani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'amallahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamah li yaumin la raiba fihi, nada munadin, man kana asraka fi amalin amilahu lillahi falyatlib thawabahu min indi ghairillah, fa innallaha aghna asyuraka'a 'ani syirki." Tatkala Allah kumpulkan semua hamba manusia dari awal dan akhirnya pada hari kiamat, di hari yang tidak ada keraguan padanya, maka berserulah seorang penyeru, siapa yang menyekutukan, siapa yang berbuat syirik pada amalan yang dia beramal untuk Allah, di sana ada kesyirikannya, falyadlib thawabahu min indihrillah, maka mintalah pahalanya dari selain Allah. Minta kepada siapa yang dulu dia tujukan. Tatkala ketika dulu di dunia dia sedekahnya supaya dikatakan oleh manusia orang yang jawa tadi, minta balasan kepada orang yang dulu dia inginkan. Ya, Bandala Majlis sebutkan hamba ini supaya dia pergi, ya, meminta balasan kepada siapa yang dulu di dunia dia tujukan amalan tersebut. Ya, sehingga ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya Allah tidak butuh sekutu-sekutu. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah dan hasan adalah hasan. Ini menunjukkan bahwasanya kalau seorang beramal tidak dia tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk buah dari keikhlasan, adalah dengan keikhlasan akan diterimanya amal ibadah kita. Kemudian juga dengan keikhlasan akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, disahihkan oleh Syalbani dalam Shahih Sunan Nasa'i, innama yansurullahu hadhil ummata bidu'ifiha wa da'wati bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah akan menolong umat ini dengan kelemahannya karena sebab doa-doa mereka, salat-salat mereka, dan keikhlasan-keikhlasan mereka. Doa itu ibadah, sholat itu ibadah, tapi kalau tidak ikhlas itu pun tidak akan menyebabkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Sehingga Allah akan menolong umat ini karena sebab doa, sholat dan keikhlasan mereka. Ketika doa dan sholat tidak ikhlas, maka tidaklah akan datang pertolongan kepada mereka. Kemudian juga termasuk tatkala seorang hamba dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menyelamatkan seorang dari tipu daya setan, ya. Sebagaimana firman Allah taala, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wal uhyanahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan menyatakan, wahai Rabb, dengan apa yang telah engkau dengan apa yang telah engkau sesatkan aku, ya, sungguh aku akan hias-hiasi mereka di dunia dan akan aku palingkan mereka semuanya. Syaitan menyatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu yang ikhlas. Syaitan tidak berdaya, ya. Syaitan tidak mampu, ya, untuk memperdayai orang-orang yang ikhlas, ya. Ini syaitan telah berjanji akan memalingkan hamba Allah ini dari jalan Allah, akan menyesatkan mereka, ya, akan menghalang mereka bahkan dari arah depan, belakang, samping, kanan, dalam firman Allah Ta'ala sebutkan, ya. Tetapi hamba-hamba yang ikhlaslah yang setan itu tidak mampu untuk memberdayainya. Juga seorang yang ikhlas ini akan mendatangkan keselamatan dari fitnah, ya. Kita lihat kisah Nabiullah Yusuf alaihi wasallam ketika beliau diajak untuk berbuat zina, ya. Ini bisa dibaca dalam surat Yusuf ayat 24, ya. Itu menunjukkan Allah menyatakan, kadzalika linasrifa anhu su wal fahsa innahu min ibadina al mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dia dari kejelekan dan kekejian, karena sungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas, ya, sehingga akan membuahkan, ya, buah-buah yang begitu indah, surga, selamatan dan yang lainnya. Dan mudah Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kesyirikan-kesyirikan dan amalan-amalan kejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.